ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwani wa akhwati fiddin yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, yang pertama kali kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan terus melakukan amalan-amalan salihat, dengan terus kita mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena telah dijelaskan oleh para ulama, di antara bentuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bentuknya adalah seorang melakukan ketaatan kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah yang namanya bersyukur. Sehingga ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang bersyukur bahwasanya dari sisi jumlah sangatlah sedikit. Orang-orang yang mau bersyukur dari sisi jumlah sangatlah sedikit, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sangatlah sedikit dari kalangan hambaku yang mau bersyukur. Inilah keadaan kebanyakan manusia, bahwasanya keadaan mereka kebanyakan adalah mengingkari kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya, mengkufuri kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan padanya. Inilah keadaan manusia. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada sebuah kitab yang berjudul Al-Wajibat Al-Mutahatimat, kewajiban-kewajiban Al-Mutahattimat Al-Ma'rifah ala kulli muslimin wa muslimatin, kewajiban-kewajiban yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Tapi sebelum kita melanjutkan pembahasan tersebut, mungkin sedikit saya singgung penjelasan para ulama terkait bagaimana kita nastaqbilu Ramadan, kita menyambut bulan Ramadan. Karena sebentar lagi kita akan kedatangan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan rahmah. Sampai-sampai Nabi SAW di dalam hadisnya Abu Hurairah muttafaqun alaih, Nabi menyebutkan, idza jaa ramadhanu futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila telah datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu jannah, pintu-pintu nar, ya, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Maka dijelaskan oleh para ulama, apa makna hadis tersebut? Dijelaskan oleh para ulama, dikarenakan pada bulan Ramadan banyaknya amalan-amalan salihah dan semangat manusia untuk menjalankan amalan-amalan salihah. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka janganlah sampai kita ini menjadi orang-orang yang merugi. Bagaimana keadaan orang yang merugi dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah man adraka ramadhan fahuwa la yughfar. Orang yang merugi adalah orang yang dia berjumpa dengan bulan Ramadhan. Dia berjumpa dengan bulan Ramadhan, fahuwa la yughfar. Ternyata dia tidak mendapatkan maghfirah, tidak mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut orang yang merugi. Orang yang rugi, orang yang mendapatkan bulan Ramadhan ternyata tidak mendapatkan maghfirah. Maka di sini perlu kita mengetahui bagaimana atau apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadhan. Perlu kita ketahui sehingga jangan sampai justru kita menyambut bulan yang mulia, menyambut bulan yang agung, bulan yang penuh dengan maghfirah, menyambutnya dengan melakukan amalan-amalan muharramat, amalan-amalan yang diharamkan, bahkan amalan-amalan bid'ah, bahkan terkadang di sebagian tempat menyambut bulan Ramadan dengan melakukan amalan-amalan syirkiyat, amalan-amalan kesyirikan. Maka jangan sampai demikian, karena sungguh kerugian yang luar biasa tatkala seorang dia melakukan, menjalankan suatu ibadah yang mana ibadah tersebut tidak ada perintah dan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan tersebut mardud, tertolak. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radun. Man, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya, orang yang melakukan suatu amalan, suatu ibadah yang tidak ada contoh dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka hadis seperti ini merupakan peringatan tanbih untuk kita semua. Artinya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang melakukan suatu amalan tapi ternyata amalannya tertolak. Sudah capek, sudah kena panas, dan seterusnya. Ternyata tidak ada nilainya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Maka para ulama telah menjelaskan apa yang harus kita lakukan tatkala nastaqbilu Ramadan, tatkala menyambut bulan Ramadan. Maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah takwa Allah, dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena inilah sebaik-baik bekal untuk menjalankan ibadah. Fatazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Dan ambillah oleh kalian perbekalan, maka sesungguhnya sebaik-baik perbekalan itu adalah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik perbekalan adalah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah bekal yang paling bagus, bekal yang paling indah adalah takwa Allah, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Dan di sana ada sebab-sebab yang menjadikan seorang hamba itu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa di antara sebabnya? Di antara sebabnya dijelaskan oleh para ulama, tidaklah seorang bertakwa sampai dia memiliki ilmu. Ini sebab yang pertama. Yang membantu seorang bertakwa kepada Allah adalah al-ilmu, berilmu. Sehingga tidak mungkin orang yang jahil, orang yang bodoh, dia menjadi orang yang bertakwa. Takwa atas dasar apa? Wong dia jahil, tidak ngerti apa-apa. Ya. Kemudian diantara sebab yang menyebabkan atau membantu seorang itu bertakwa kepada Allah adalah al-amalu, mengamalkan ilmu, mempelajari ilmu, setelah itu diamalkan. Ini sebagaimana yang dinasihatkan oleh sahabat yang mulia yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi mengatakan, ta'allamu fa'idha alimtum fa'amalu. Pelajarilah kalian, belajarlah kalian. Maka apabila kalian telah mengetahui, telah mendapatkan ilmu, fa'amalu, maka amalkan ilmu tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian diantara sebab yang akan membantu seorang bertakwa kepada Allah adalah tarkul ma'asi wal hadaru minha, meninggalkan perbuatan maksiat serta hati-hati terhadap perbuatan ma'asi. Artinya tidak bermudah-mudahan, tidak bergampang-gampangan untuk melakukan perbuatan maksiat. Di antara perkara yang penting pula untuk menjaga ketakwaan adalah at-tamassuku bil kitab wa sunnah. Hendaklah orang tersebut benar-benar berpegang teguh mengikuti Al-Kitab, Al-Quran, wa sunnah, dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang akan membantu seorang menjadi orang yang muttaqun, orang yang bertakwa. Benar-benar mengikuti bimbingan Al-Quran, benar-benar mengikuti bimbingan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kata beliau, fa innal bid'a tadzbahu at-taqwa dzabahan. Karena yang namanya bid'ah, amalan-amalan bid'ah ini akan melenyapkan, akan menghilangkan ketakwaan. Nih. Di antara perkara yang membantu seorang bertakwa kepada Allah, di antaranya adalah al-hifadzu 'alal wajibat. Orang tersebut senantiasa menjaga kewajiban-kewajiban. Di antara sebabnya pula dijelaskan oleh para ulama, kasratu du'ai wal ibadah wan nawafil. Banyak-banyak melakukan doa, memohon kepada Allah, wal ibadah wan nawafil, dan amalan-amalan yang sunnah. Kemudian perkara yang senantiasa kita siapkan pula untuk menyambut bulan Ramadan, dijelaskan oleh para ulama adalah bertaubat. Orang tersebut banyak-banyak bertaubat. Dikarenakan yang namanya perbuatan dosa dan juga perbuatan maasi, ini akan menjauhkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang menyebabkan iblis dilaknat oleh Allah? Sebabnya adalah karena perbuatan maksiat. Ya. Maka hati-hati, bahwasanya perbuatan maksiat ini akan menjauhkan dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga perbuatan maksiat ini akan menghapus barokah. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim tatkala menjelaskan adrarul ma'asi, bahayanya perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Di antara bahayanya, akan menghilangkan kesemangatan seorang untuk beramal, untuk beribadah. Ya. Hilang barokahnya di dalam beramal. Hilang barokahnya di dalam barakallahu fikum menjalankan ibadah. Maka yang seperti ini harus hati-hati. Oleh karena itu, perkara yang sangat penting untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan adalah dengan kasratu doa, yaitu kasratu taubah, dengan banyak-banyak bertaubat dari kesalahan-kesalahan. Karena orang yang dia jauh dari perbuatan-perbuatan maasi, akan ringan baginya untuk menjalankan apa? Perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Akan ringan untuk qiraatul Qur'an fi nahar aw fil lail. Akan ringan membaca Al-Qur'an. Tapi kalau orang yang banyak dengan perbuatan maasi membaca Al-Quran, itu rasanya berat. Ya. Terus sedikit. Rencananya niatnya bagus. Nanti kalau masuk bulan Ramadan, paling enggak saya khatam selesai Al-Quran 17 kali. Niatnya apa? Bagus. Ya. Tapi terkadang barakallahu fikum baru membuka satu halaman, ya, hurufnya pada hilang, ngantuk, merasa berat, ya. Maka ini perlu diketahui. Kita itu harus sadar tatkala kita berat mengamalkan suatu ibadah, berat mengamalkan suatu amalan, ya, bisa jadi penyebabnya adalah karena kemaksiatan-kemaksiatan yang ada pada diri kita. Maka perkara yang sangat penting untuk menyambut bulan Ramadan, seorang itu bertobat, ya, bertobat, membersihkan dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat sehingga menjalankan ibadah di bulan Ramadan rasanya itu ringan, tidak merasa apa? Berat. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya Al-Aghar Ibn Yasar Al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Nabi SAW, ya ayuhan nasu tubu ilallahi wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai segenap manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah. Maka sesungguhnya aku bertobat dalam sehari mi'ata marrah, 100 kali. Ini Nabi yang dosanya sudah diampuni, dosa yang telah lewat dan yang akan datang. Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, maksum, terjaga dari kesalahan-kesalahan. Tapi kata Nabi, beliau mengatakan, demi Allah saya bertobat di dalam satu hari sampai 100 kali. Ini menunjukkan bahwasanya istighfar dan tobat memiliki keutamaan dan keistimewaan yang luar biasa. Karena tobat yang merupakan tobatan nasuha, ini akan mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tobat yang benar-benar tobat itu akan mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah 222. Allah menyatakan, innallaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertobat. Allah menyatakan dirinya mencintai orang-orang yang bertobat. Bahkan di dalam surat At-Tahrim, janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang memiliki taubatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya. Apa itu janji Allah? Disebutkan oleh Allah di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Perhatikan di sini balasan orang-orang yang bertobat dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha, taubat yang nasuha, yang sebenar-benarnya. Dijelaskan oleh para ulama, taubat yang nasuha itu adalah taubat yang didasari keikhlasan. Jadi taubatnya itu ikhlas karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena enggak ada kesempatan atau sudah tidak mampu lagi berbuat maksiat baru mengatakan saya tobat. Tidak. Tobat nasuha adalah tobat yang dibarengi dengan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tobat dikatakan tobat nasuha apabila dibarengi dengan penyesalan, ngajuk, ya. Kenapa saya dulu berbuat ini, berbuat itu? Kenapa saya kok melakukan kemaksiatan ini, kemaksiatan itu? Ya. Dan yang berikutnya, tobat dikatakan tobatan nasuha an yuqli'a 'anil maksiati fauran. Dia segera meninggalkan, melepaskan diri dari perbuatan maksiat, menjauh dari perbuatan maksiat. Ini baru dikatakan tobat nasuha. Sehingga kata para ulama, wa in kanatil maksiatu bi fi'li muharramin tarakahu fil hal. Kalau perbuatan itu adalah perbuatan maksiat, perbuatan dosa itu bentuknya maksiat, ya, dengan menjalankan perkara-perkara yang haram, maka segera ditinggalkan. Tadinya memiliki kebiasaan melakukan perkara-perkara yang haram, segera ditinggalkan. Kalau perbuatan maksiat itu bentuknya adalah meninggalkan yang wajib, fa'alahu, segera dikerjakan yang wajib tersebut. Perbuatan maksiat ternyata bentuknya apa? Meninggalkan perkara yang wajib, maka segera ditinggalkan. Inilah yang namanya tobat nasuha. Kemudian tobat dikatakan tobatan nasuha, dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, yaitu an yazima ala ya'uda fil mustaqbal ilal maksiati, memiliki keinginan untuk tidak mengulanginya di waktu yang akan datang. Jadi benar-benar meninggalkan, tidak ada keinginan untuk mengulanginya. Baru yang kelima, tobat tersebut hendaklah diwaktukan, ditentukan atau dilakukan qabla intihai waktiha, sebelum apa, habis waktu bertobat. Kapan tertutup tobat seorang hamba? Tatkala matahari sudah terbit dari arah barat, tertutup tobat seorang hamba. Yang kedua, indal maut, tatkala mau meninggal. Ya. Inilah tobat. Kemudian nasihat yang ketiga yang disampaikan oleh beliau rahimahullah terkait menyambut bulan Ramadan adalah dengan banyak-banyak talabul ilmi, banyak-banyak ngaji, mempelajari ilmu agama terkhusus yang terkait dengan permasalahan-permasalahan di bulan Ramadan. Ya, ini sebagai muqaddimah barakallahu fikum, ajaran dari masyayikh ulama ahli sunnah wal jamaah bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Sekarang kita akan memasuki pembahasan kita pada al-wajibat al-mutahatimat ala kulli muslimin wa muslimatin. Di antara perkara yang wajib untuk diketahui dan diamalkan bagi setiap muslim adalah seorang mukmin, seorang muslim dituntut, diperintahkan untuk mengetahui syarat la ilaha illallah. Ya. Jadi seorang mengucapkan la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar dengan lisannya, ya. Bukan sekedar dengan lisan, ya. Tapi apa? Di sana ada syarat-syarat yang benar-benar harus di, apa? Dipenuhi, ya. Ada syarat-syaratnya. Ya. Syarat dari kalimat la ilaha illallah. Yang sudah kita bahas di antara syaratnya yang pertama adalah al-ilmu. Kembali ke ilmu. Sehingga ilmu din, ilmu agama ini merupakan perkara yang sangat penting dan bukan hanya sekedar samben. Kalau ada waktu yang ngaji, belajar, kalau enggak ya udah. Tapi justru ini yang didahulukan, belajar dulu, kalau ada waktu, sisa waktu baru bekerja. Seperti itu, prinsip seorang mukmin, seorang muslim, mendahulukan talabul ilmi. Sehingga dijelaskan oleh para ulama di antara ciri-ciri seorang ahlu sunnah, mereka yasghiluna nafsahu bitalabatil ilmi. Mereka menyibukkan dirinya dengan mencari ilmu, mempelajari ilmu. Inilah ciri seorang ahlus sunnah. Ya, ciri seorang ahlus sunnah. Sibuk dengan ngaji, belajar, mempelajari akidah, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Kemudian syarat yang kedua adalah al-yaqin. Yang ketiga adalah al-ikhlas. Artinya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dituntut untuk ikhlas mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat yang berikutnya adalah as-sidqu. Orang tersebut jujur. Ya. Orang tersebut jujur tatkala mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan yang berikutnya adalah al-mahabbatu. Memiliki rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini terakhir yang kita bahas. Terkait tentang dalil-dalil di antara syarat dari kalimat la ilaha illallah adalah al-mahabbah. Kecintaan. Yaitu kecintaan kepada siapa? Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Al-mahabbatu lihadihil kalimah walimatadulu alaihi wali ahlihal amilin. Yang dimaksud cinta di sini adalah mencintai kalimat la ilaha illallah dan apa yang terkandung pada kalimat la ilaha illallah. Juga mencintai ahluha, itu orang-orang yang mentauhidkan Allah. Orang-orang yang benar-benar mengamalkan kandungan la ilaha illallah wajib bagi kita untuk mencintainya. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga disebutkan di dalam hadis yang sahih dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wa fi sahih, dan disebutkan di dalam sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi salatun. Man kunna fihi wajada halawatal iman ayakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu ilallah illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da in anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yukzafa finnar. Perhatikan di sini disebutkan di dalam sahih dari Anas radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun, tiga perkara. Man kuna fihi, apabila tiga perkara tersebut ada pada seorang, wajada halawatal iman, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Jadi iman seorang itu manis. Ya. Tiga perkara apabila ada pada diri seorang, dia akan mendapatkan atau merasakan manisnya al-iman. Apa yang pertama? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada keduanya. Ya. Artinya lebih mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Barakallahu fikum. Ini yang pertama yang akan mendatangkan apa? Rasa cinta. Apa yang akan mendapatkan halawatal iman. Manisnya keimanan. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, barakallahu fikum, sesuatu yang apabila terkumpul pada diri seorang dia akan mendapatkan manisnya iman. Kata beliau, wa an yuhibbal mar'ah, hendaklah dia mencintai seorang, la yuhibbuhu illa lillah, tidaklah mencintainya kecuali karena Allah. Artinya tatkala mencintai seorang, hendaklah cintanya itu diniatkan karena Allah. Ya. Yang ketiga, tiga perkara yang akan terkumpul pada seorang dia akan mendapatkan halawatul iman, wa an yaqraha an ya'uda fil kufri ba'da Id angqadahu Allahu minhu. Dia sangat benci untuk kembali kepada kekufuran. Setelah Allah menyelamatkan dari kekufuran tersebut. Kama yakrahu an yukdhafa finar. Sebagaimana bencinya orang tersebut tatkala hendak dilempar ke api. Ini tiga perkara. Tiga perkara. Apabila terkumpul pada diri seorang tiga sifat tersebut, maka dia akan mendapatkan apa? Halawatul iman. Manisnya iman. Ya. Tapi ini sekali lagi barakallahu fikum, bukanlah perkara yang gampang. Untuk mewujudkan tiga perkara ini, ya, bukanlah perkara yang gampang. Dia lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dia mencintai seorang karena Allah. Dia benci kepada kekufuran. Barakallahu fikum. Kemudian syarat yang berikutnya, di antara syarat la ilaha illallah dan di sini disebutkan dalilnya adalah al-inqiyadu. Al-inqiyad. Di antara syaratnya adalah al-inqiyad, ketundukan. Artinya orang yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus dibarengi dengan ketundukan pada kalimat tersebut. Mana dalil yang menunjukkan hal demikian? Di antaranya disebutkan oleh Allah di dalam surat Az-Zumar. Di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-54. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul adzabu tsumma latunsarun. Perhatikan di sini, wa anibu, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian, wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kalian kepada Allah sebelum datang kepada kalian azab. Tsumma latunsarun. Kemudian setelah itu dia tidak mendapatkan apa? Pertolongan. Di sini perintah supaya kita tunduk kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datang kepada kalian suatu azab, diingatkan. Diingatkan oleh Allah supaya kita kembali kepada Allah sebelum datang kepadanya azab. Sumalatung sorun, kemudian setelah itu kalian tidak ditolong. Jangan sampai demikian. Bersegeralah untuk bertaubat. Barakallahu fikum. Kemudian dalil yang berikutnya, yang menunjukkan bahwasanya di antara syarat dari kalimat la ilaha illallah adalah al-inqiyad, tunduk terhadap apa yang terkandung pada kalimat la ilaha illallah. Di antaranya Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-125. Surat An-Nisa, para wanita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun." Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapa lagi yang lebih baik agamanya dibandingkan orang yang aslama wajhahu. Aslama wajhahu adalah orang yang dia mengikhlaskan hanya untuk Allah. Itu arti aslama wajhahu. Artinya beribadah murni untuk Allah dan bersih dari perbuatan-perbuatan apa? Kesyirikan. Sehingga Allah sebutkan, "Waman asla, waman ahsanu dinan?" Siapakah yang lebih bagus agamanya dibandingkan orang yang dia aslama wajhahu lillah, yang dia menyerahkan dirinya hanya untuk Allah. Artinya adalah apa? Menyerahkan dirinya untuk Allah adalah ikhlas di dalam beribadah. Wa huwa muhsinun, dan dia dalam keadaan berbuat baik. Yang dimaksud berbuat baik di sini adalah mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang paling bagus agamanya di sini yang aslama wajhahu lillah, yang dia menyerahkan wajahnya untuk Allah, artinya dia ikhlas, benar-benar memurnikan ibadahnya kepada Allah. Dan yang kedua adalah muhsinun. Orang yang muhsinun adalah orang yang mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tatkala terkumpul pada diri seorang dua perkara ini, yang pertama adalah aslama wajhahu lillah, yang artinya dia mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Yang kedua adalah mutabi'un, mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang disebut ahsanuddinan, agama yang paling bagus. Ya. Sehingga tatkala kita ingin baik agamanya, ingin bagus agamanya, hendaklah senantiasa barakallahu fikum menjaga keikhlasan, senantiasa mengikuti petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Wa qaluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam surat Luqman ayat yang ke-22, Allah menyatakan wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil uratil wuthqa. Allah menyebutkan, dan barang dan siapakah yang lebih baik, wa man yuslim wajhahu ilallah, dan barang siapa yang dia memasrahkan wajahnya kepada Allah, artinya memasrahkan wajahnya kepada Allah, dia di dalam beramal ikhlas mencari ridha Allah. Wa huwa muhsinun, dan dia dalam keadaan mengikuti ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh orang tersebut telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh, yaitu kalimat la ilaha illallah. Sehingga orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dituntut padanya keikhlasan di dalam beramal, dituntut padanya barakallahu fikum mengikuti petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak semata-mata mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mau mengikuti petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Kemudian di antara dalil berikutnya Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-65, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya. Allah sebutkan fala warabbika, maka tidak demi Rabbmu, la yu'minu, tidaklah mereka beriman, hatta yuhakimuka fi masajara bainahum, sampai mereka mau berhukum kepadamu Muhammad dalam perkara yang terjadi perselisihan di antara mereka. Inilah orang yang beriman. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja, dan tidak didapati pada diri mereka rasa berat. Ya. Inilah ciri seorang mukmin. Tatkala berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala tidak merasa berat. Mimma qadaita wa yusallimu taslima, tidak merasa berat dari apa-apa yang telah engkau putuskan, dan mereka tunduk dengan sebenar-benar ketundukan. Barakallahu fikum. Wa minas sunnah. Sekarang dalil dari sunnah yang menunjukkan barakallahu fikum, di antara syarat la ilaha illallah adalah al-inqiyad, tunduk. Qaluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi. Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah salah satu di antara kalian beriman dengan keimanan yang sempurna sampai dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian di antara syarat la ilaha illallah pula dijelaskan oleh para ulama adalah al-qabul. Al-qabul, menerima. Al-qabul itu artinya apa? Menerima. Yaitu menerima apa? Menerima apa yang terkandung pada kalimat la ilaha illallah. Iya. Qaluhu ta'ala, sebagaimana disebutkan firman Allah tabaraka wa ta'ala atau sebelumnya dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, yang dimaksud dengan al-qabul, menerima, yaitu al-qabulu lima qtadathu hadhil kalimah min ibadatillahi wahdah wa tarki ibadati masiwah, yang dimaksud menerima terhadap apa yang terkandung pada kalimat tersebut, ya, yaitu min ibadatillahi wahdah, yang mana di dalam kalimat tersebut terdapat perintah untuk beribadah kepada Allah semata. Wa tarki ibadati masiwahu, dan meninggalkan ibadah-ibadah kepada selain Allah. Ya. Inilah yang harus dilakukan, diterima oleh setiap mukmin, setiap muslim yang mengaku dirinya seorang muslim, seorang mukmin. Dia harus apa? Qabul, menerima. Ya. Apa yang terkandung pada kalimat tersebut, pada kalimat la ilaha illallah, itu perintah beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Barakallahu fikum. Mana dalil yang menunjukkan bahwasanya di antara syarat la ilaha illallah harus siap menerima apa yang terkandung pada kalimat la ilaha illallah? Maka dalilnya adalah sangat banyak, disebutkan di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-23 sampai 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muqtadun. Kata Allah, dan demikianlah tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad fi qaryatin, pada sebuah tempat negeri, min nadhir, Allah mengutus orang yang memberikan peringatan. Apa jawaban para mutrafuha, pimpinan-pimpinan mereka, tatkala diajak untuk mengikuti wahyu yang Allah turunkan kepada Muhammad? Inna wajadna al-aba'ana, sesungguhnya kami telah mendapatki bapak-bapak kami ala ummah, di atas suatu agama. Wa inna ala atharihi muqtadun, dan sesungguhnya kami terhadap asar-asar mereka muqtadun, mengikuti. Ya. Inilah jawaban para pembesar tatkala didakwai untuk mengikuti ajaran yang lurus, untuk mengikuti ajaran yang benar. Ya. Para pembesar mereka mutrafuha. Mutrafuha itu artinya adalah orang-orang yang hidup mewah. Ya, inilah yang biasa menentang apa? Dakwahnya para rasul. Ya. Barakallahu fikum. Apa kata mereka? Sesungguhnya kami telah mendapati bapak-bapak kami berada di satu agama. Ya. Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami di atas suatu agama. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan sesungguhnya kami di atas jalan mereka mendapatkan petunjuk. Ya. Barakallahu fikum. Inilah keadaan orang-orang yang apa? Hatinya ya, telah mati. Tatkala didakwai untuk mengikuti dakwahnya para rasul, justru menentang, berhujah dengan agama nenek moyang mereka. Barakallahu fikum. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna la tariku alihatina li syairin majnun. Perhatikan di sini Allah berfirman, innahum, sungguhnya mereka, apabila dikatakan kepada mereka, ucapkanlah la ilaha illallah, apa jawaban orang-orang musyrikin? Mereka yastakbirun, sombong. Ya, orang-orang musyrikin sombong, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan mereka mengatakan, wa yaqulun, mereka mengatakan, apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami li syairi majnun, hanya seorang tukang syair yang gila. Dianggap Nabi Muhammad SAW adalah orang yang majnun. Inilah keadaan sunnatullah. Orang yang mengajak kembali manusia kepada al-haq, kepada bimbingan Al-Quran, kepada bimbingan para nabi, para rasul, akan diberi berbagai macam julukan-julukan, yang mana julukan tersebut adalah julukan yang ya sangat jelek. Nah, Nabi Muhammad SAW dijuluki sebagai Syairum Majnun atau li Syairim Majnun, tukang syair yang gila, enggak waras ya. Ini Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kita sabar. Kalau kita berpegang sunnah kok hanya sekedar barakallahu fikum dibilang seperti ini seperti itu, ya, jenggotan ya kayak kambing, ya sabar. Pendahulu-pendahulu kita, ya, barakallahu fikum, ujiannya lebih berat, ya, ujiannya sangat berat, dituduh sebagai tukang syair yang majnun dan seterusnya. Kalau hanya diomong aneh, aneh zaman sekarang, jangan zaman kemajuan, masa wanita ditutup rapat seperti itu, ya, sabar, barakallahu fikum. Kalau kita dibandingkan dengan gangguan umat-umat sebelum kita, mereka itu sangat berat gangguannya, barakallahu fikum. Wa minas sunnah, dan disebutkan di dalam sunnah, masabata fi sahih an Abi Musa radhiyallahu taala anhu ali nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang tertuang dalam sahih dari Abi Musa al-As'ari radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, masalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama salil ghaibi al-kathir asaba arton. Permisalan ma ba'athani Allah, apa yang dengannya Allah mengutusku, ya, perbandingannya adalah minal huda wal ilmi, atau contohnya adalah dari petunjuk dan ilmu, kama salil ghaiz, permisalannya seperti air hujan, al-kathir, air hujan yang banyak, asoba arton, air hujan yang banyak yang mengenai bumi, tanah. Bagaimana keadaan tanah tatkala mendapatkan air hujan? Berbeda-beda, ada yang bisa nampung air hujan, ada yang bisa apa namanya, tanahnya subur langsung bisa ditanami dan seterusnya. Bahkan ada yang tidak bisa ditanami, batu-batuan walaupun kena air hujan, ya. Sehingga di sini perumpamaannya seperti itu kata Nabi. Sehingga kedudukannya pun berbeda-beda, ya. Ada yang memahami cepat, ada yang memahami tahu apa mau dari kalimat tersebut dan seterusnya. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, fakana minha naqiyatun qabilat al-ma'a wa ambatat al-qal'a wal 'usbal katsir. Di antara sebagian tanah ada yang terkena air hujan, ya, itu bisa menerima air, menyerap air. Fa ambatat, maka tumbuhlah dari tanah tersebut tumbuh-tumbuhan, ya, rumput-rumput yang sangat banyak. Ini ada jenis yang seperti ini. Begitu juga manusia tatkala mendapatkan perintah Allah, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ada jenis manusia yang langsung menerima, terus berpegang teguh sampai meninggal. Ada yang seperti ini juga. Barakallahu fikum. Wa kanat minha ajadabu amsaqatil ma wa nafa'ahu Allahu bihan nas. Dan di sana ada jenis tanah yang keras sehingga bisanya hanya bisa menampung air. Yang mana dengan sebab ini Allah memberikan manfaat Allah yang memberikan manfaat terhadap hal tersebut dari sekelompok manusia. Artinya manusia bisa mengambil manfaatnya. Manusia fasarabu wa syaqaw wa zara'u. Manusia bisa mengambil air minumnya. Bisa ya. Apa menanam di atasnya dan seterusnya. Kemudian barakallahu fikum, keadaan yang berikutnya wa asaba minha ta'ifatun ukhra. Dan di sana ada yang mengenai kelompok yang lain. Artinya tatkala wahyu itu datang, innama hiya qi'anun la tumsiku ma'an wa la tumbitu qal'a. Jenis yang berikutnya adalah jenis tanah yang bentuknya qi'anun. Apa itu qihanun? Jenis tanah yang tidak bisa menerima air dan tidak bisa menumbuhkan tumbuhan. Inilah perumpamaan orang yang paling jelek. Jadi tatkala menerima berita dari Al-Quran, menerima berita dari Sunnah, dia tidak bisa mengambil pelajaran sama sekali. Ya. Fadhalika masalaman faqaha fi dinillahi wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allama. Maka yang demikian itu perumpamaan orang yang diberi ilmu fi dinillah tentang agama Allah, wa nafa'ahu sehingga dia bisa mengambil manfaatnya, ya. Ma ba'athani Allahu bihi, ya. Allah, yaitu dia bisa mengambil manfaatnya dari apa yang Allah mengutus nabinya dengannya, sehingga dia menjadi orang yang berilmu, wa'alama, dan mengajarkannya. Maka jenis orang yang seperti ini yang sangat bagus. Dia bisa mengambil manfaat dari wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya dan bisa mengajarkan. Wa matalu malam man lam yarfa bidzalika ra'san, dan permisalan orang yang tidak mengangkat kepalanya sama sekali. Datang wahyu, datang nasihat, dah cuek, tidak pernah diurus. Wa lam yaqbal hudallah alladzi ursiltu bihi. Orang tersebut tidak mau menerima petunjuk Allah yang Allah telah mengutusku dengannya. Ini jenis manusia yang sangat jelek. Ya, itu orang yang tidak mau apa? Menerima sama sekali. Wallahu a'lamu bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat terkait dengan syurutul la ilaha illallah, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta